Langkah kakiku semakin sesat saat dirimu hakimi hatiku. Namun ku coba selalu mengalah, ku lakukan demi cinta. Aku menunggu dan terus berharap, dan aku bertahan hingga datang gelap. Hingga suatu saat tubuhmu ku dekat, yakin cintamu ku dapat. Meski kau selalu menyakiti aku, ku coba bertahan walau sakit hati. Hingga suatu saat tubuhmu ku dekap, yakin cintamu ku dapat. Meski kau selalu